warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kali ini kita akan menjelaskan tentang at-ta'amul ma'an nukhalif, berinteraksi dengan orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau ketika memulai pembahasan ini, wa'alam annal mukhalifa li'amrillahi ta'ala ala aksamin. Ketahuilah bahwa orang yang menyelisihi urusan agama Allah Ta'ala ala aksamin, ada beberapa jenisnya. Ahaduha ayyakuna kafiran. Yang pertama kata beliau, ayyakuna kafiran, bahwa orang yang menyelisih itu adalah orang kafir. Jadi di sana ada adab-adab yang akan beliau jelaskan, ada beberapa mawakif, ya, sikap-sikap dan tindakan yang harus atau boleh dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berinteraksi dengan orang-orang kafir. Pertama, fa in kana harbiyan fa huwa mustahiqqun lil qatli wal irhabi. Saya ulangi, fa in kana harbiyan fa huwa mustahiqqun lil qatli wal irqaqi. Kalau orang kafir itu adalah kafir harbi, maka dia berhak untuk dibunuh dan diperbudak. Walaisa ba'da hadaini ihanatun, dan tidak ada setelah kedua perkara ini ihana, perendahan. Artinya ini merupakan perendahan yang paling besar terhadap seorang kafir, seorang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Maka hukuman yang didapatkannya juga adalah hukuman yang berat, hukuman yang besar. Wa in kana dhimyan fala yajusu ida'uhu. Kalau dia adalah seorang kafir dhimmi, maka tidak boleh menyakitinya. Illa bil i'radi anhu, kecuali dengan berpaling darinya, kecuali dengan cara berpaling darinya. Maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan oleh agama kita, kita berpaling darinya karena kekafirannya. Kemudian wa tahkiri lahu bil ittirari lahu ila adiyati tariqi. Merendahkannya dengan ya, memaksanya pada jalan yang paling sempit, ya. Kemudian yang ketiga, wa tarkil bada'ati bisalami. Tidak mendahului dengan salam. Jadi jangan kita dahului mereka dengan salam. Iya. Fa in salima qila lahu 'alaika. Kalau orang kafir itu mengucapkan salam, yakni kepada kita, maka dikatakan kepadanya, dijawab, wa 'alaika, dan semoga atasmu juga. Kemudian yang berikutnya, wal aula al kaffu an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalati. Yang paling utama adalah menahan diri dari berinteraksi bersamanya, bermuamalah bersamanya, dan makan bersama dengannya. Wa minal makruhi, kemudian kata penulis, di antara perkara yang dibenci, yakni kaitannya muamalah kita bersama dengan orang kafir, ya, selain kafir harbi, adalah al-istirsalu ilai, larut bersama dengan si kafirin, wal imbisatu, dan juga ya berlapang-lapang bersamanya, kama yuf'alu bil asdiqai, sebagaimana yang biasa dilakukan pada sahabat-sahabat kita. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita di sini bahwasanya orang kafir itu ada macam-macamnya. Maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya orang kafir itu ada empat macamnya. Yang pertama adalah kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dan kerjasama bilateral antara negara kita dengan negara mereka. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'min, orang kafir yang meminta jaminan keamanan, minta suaka politik, walaupun asalnya dia dari kafir harbi, dia melarikan diri masuk ke dalam negeri Islam. Maka kafir musta'min yang seperti ini, ya, ini tidak boleh diganggu. Nanti saya akan jelaskan insyaAllah. Kemudian yang keempat adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang senegara dengan kita, tapi ada jaminan keamanan dari pemerintah kita, pemerintah muslim, menjaga keamanan mereka, menjaga hak-haknya mereka. Maka mereka ini yang dikatakan kafir dhimmi. Dan kafir dhimmi ini terkadang dia adalah orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, terkadang dia adalah teman kerja kita. Intinya mereka ini, orang kafir dhimmi ini adalah orang kafir yang senegara dengan kita. Dari empat jenis orang kafir ini, hanya satu yang boleh kita perangi, satu golongan yang boleh kita bunuh di dalam jihad, yaitu kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun tiga jenis kafir yang lainnya, ya, kafir mu'ahad, kafir musta'min, ya, dan kafir dhimmi, maka tiga golongan kafir ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sakiti, untuk kita zalimi, atau apalagi sampai kita membunuh mereka misalnya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Tirmidzi dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsan mu'ahadan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang diberikan jaminan keamanan dengan tiga jenisnya tadi, maka si pembunuh ini tidak akan mencium harumnya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harumnya surga sudah bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Iya. Nah, dari sini kita mengetahui ada semacam kesalahpahaman di antara sebagian ya pemuda-pemuda Islam. Ada di antara mereka yang membunuh orang-orang kafir masuk ke negeri kita ini bukan kafir harbi, entah mereka adalah kafir mu'ahad, ataukah mereka kafir musta'min, ataukah mereka adalah kafir dhimmi. Mereka katakan, mereka anggap bahwasanya boleh mereka dibunuh. Ini tidak benar ya. Ya. Kalau kita melihat sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidak semua orang kafir dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibunuh dan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kafir harbi. Itu orang-orang Quraisy pada masa itu. Ya. Ini yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir yang ya mu'ahad ataukah dia musta'min ataukah dia dhimmi, maka ini dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada masa pemerintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ada orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Ada sebagian orang-orang Yahudi, ada sebagian orang-orang Nasoro, ya, ada sebagian kaum musyrikin yang masih memegang agama nenek moyangnya misalnya, tapi semua ini tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal perkembangan Islam di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memperhatikan orang-orang Yahudi ini berbahaya. Kalau tidak diikat dengan perjanjian, maka mereka akan berbuat makar terhadap kaum muslimin. Maka ada perjanjian di antara mereka ya di kalangan Bani Quraidah ya, Bani Qainuqa dan juga suku-suku Yahudi yang lainnya ikut ya mengadakan muahadah perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, maka di sini penulis merinci bahwasanya orang kafir yang pertama adalah orang kafir harbi. Kata penulis, apabila dia adalah kafir harbi, maka si kafir ini berhak untuk dibunuh dan diperbudak. Ya. Karena mereka memerangi kaum muslimin. Ya. Ya, balasannya mereka juga harus diperangi ya, harus dibunuh. Karena mereka kan memudaratkan ya kaum muslimin. Bahkan kalau mereka menang perang ya, terkadang mereka juga memperbudak kaum muslimin. Maka mereka juga boleh ya dibenarkan di dalam agama kita mereka diperbudak. Nah, kemudian di sini jangan ada di antara kita menyatakan bahwasanya kenapa ada perbudakan di dalam Islam. Ya demikianlah ya. Perbudakan itu terjadi pada setiap bangsa dan negara. Pada setiap zaman ada perbudakan. Hanya saja perbudakan yang ada di dalam agama kita adalah perbudakan yang penuh dengan keindahan. Ada kasih sayang di dalamnya. Di dalamnya seorang budak diarahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan dari diperbudaknya manusia di dalam agama kita. Ya. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh memperbudak muslim yang lainnya. Kecuali kalau dia sudah terlanjur kafir sebelumnya, kemudian masuk ke dalam Islam, maka ya tetap ya si budak ini berada dalam perbudakannya. Tapi agama kita juga tetap menganjurkan untuk membebaskan saudaranya dari perbudakan. Nah, inilah yang banyak terjadi pada masanya Nabi SAW dan para sahabat. Banyak di antara mereka yang dibebaskan dari dunia perbudakan. Bahkan pada masanya para sahabat, banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam, ya. Bahkan belajar agama. Sehingga para sahabat dengan apanya penuh keikhlasan membebaskan mereka dari dunia perbudakannya. Makanya kalau kita lihat sejarahnya para ahlul hadis yang meriatkan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali di antara mereka yang asalnya adalah budak. Kita ambilkan contoh misalnya adalah Atha bin Abi Rabah. Demikian pula Tawus bin Kaisan. Kemudian Mujahid bin Jabar Al-Makki. Al-Hasan Al-Basri. Kita kenal semua ini ya. Nama-nama yang terkenal ternyata mereka berasal dari ya mawali mantan-mantan budak. Iya. Bahkan ya kalau kita mau hitung satu persatu, kita sebutkan satu persatu nama-nama mereka ini, banyak sekali di antara mereka yang asalnya dari budak. Kalau kalian ingin tahu ya, di antara budak-budak yang menjadi apanya perawi hadis, silakan kalian cermati kajian saya dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad setiap hari Senin dan Selasa di Radio Nasihat. Di situ saya sebutkan setiap biografi dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab tersebut. Situ saya sebutkan bahwasanya ini berasal dari budak. Ya. Ini mantan budak. Ya. Di banyak di antara mereka yang parinya masuk ke dalam Islam. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis di sini, wa in kana dhimyan fala yajusu idau. Kalau si kafir itu adalah kafir dhimmi, ini rincian yang kedua ya. Fala yajusu idau. Maka tidak boleh menyakitinya. Ya, tidak boleh kita menyakiti mereka. Mendzalimi mereka misalnya mengambil barangnya, mengambil haknya, merampoknya, membunuhnya, memerangi misalnya tanpa ada sebab yang mengharuskannya, maka ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan menyakiti orang-orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan di negeri kaum muslimin. Ya. Illa bil i'radi anhu, kecuali berpaling darinya. Ya. Ini boleh dalam agama kita. Kita berpaling darinya. Apalagi kalau kafir dhim ini merupakan kafir dhim yang berbahaya, bisa mempengaruhi akhlak kita, bahkan bisa mempengaruhi keimanan kita atau memurtadkan kita misalnya dari Islam, ini wajib bagi kita berpaling darinya, menjauh darinya. Iya. Supaya kita ini selamat. Ya. Dan seorang muslim itu tidak boleh menjerumuskan dirinya di dalam perkara keburukan, ya, dalam kerusakan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah wa tahkiri lahu bil ittirari lahu ila adyaqit tariq, merendahkannya dengan mendesaknya ke jalan yang sempitnya. Ya, ini perlu ada penjelasan ya tentang masalah ini supaya kita ini jangan salah paham ya, karena memang telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nasara dalam mengucapkan salam. Fa idza laqita ahadahum, kalau kalian menjumpai salah seorang di antara mereka, fi tariqin, dalam suatu jalan ya, pada suatu jalan, fattaruhu ila adyaki, maka ya apa namanya, desaklah mereka pada jalan yang sempit. Artinya dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, bahwasanya bukan maknanya hadis ini bahwa kalau kita berjumpa dengan orang kafir kemudian kita desak mereka ke pinggir-pinggir jalan, ke tembok-tembok ya. Tapi maksudnya di sini bahwa seorang muslim ketika berjumpa dengan orang kafir atau kedatangan orang kafir misalnya, jangan kita memberikan jalan ya, meluaskan jalan, memberikan pemuliaan kepada si kafir ini sebagaimana halnya kita memuliakan seorang aparnya, seorang muslim. Ya. Kalau misalnya jalannya sempit kemudian dia mau lewatnya, jangan diberikan ya keluasan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepadanya. Ini petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kafir itu tidak berhak mendapatkan pemuliaan, karena mereka juga tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak perlu diperlakukan demikian. Ya. Kita perlakukan ya biasa-biasa saja. Dia datang misalnya jalan macet, tidak usah dibukakan jalan. Jalan saja sebagaimana adanya. Jangan seperti apa namanya, ada orang Islam lewat ya, atau misalnya pemerintah Muslim lewat kemudian di ya dibukakan jalan misalnya. Kalau orang kafir jangan. Ya kecuali kalau dia sakit misalnya, terpaksa kita bukakan jalannya. Kita bukakan jalan karena daruratnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita tentang apa adanya makna hadis tersebut. Ya, ini perlu saya terangkan seperti ini karena jangan sampai kita salah paham ya. Akhirnya kita cari orang kafir, kemudian kita desak ya, kita suruh jalan di pinggir ya. Ya. Nah, ini tidak benar ya, pemahaman seperti ini tidak benar ya. Baik. Berikutnya, watarkul bada'ati bisalami. Watarkil bada'ati bisalami. Ya. Tidak memulai dalam mengucapkan salam. Jadi kalau orang kafir kita jumpai di jalan misalnya, atau di kantor atau di mana saja, jangan kita mulai dengan salam. Apakah salam yang syar'i ataukah salam-salam yang lainnya? Misalnya selamat pagi, selamat sore, selamat malam, ya. Jangan kita mulai dengan salam ya. Ya. Tapi kalau mereka memulai kita dengan salam, ya, maka di sini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa ya perlu dirinci. Pertama, kalau misalnya dia mengucapkan salam seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memplesetkan salam. Dia ucapkan assalamu alaikum. Assam itu racun. Ya, Jadi dia percepat salamnya, tapi kalau diteliti, diperjelas ucapannya, salamnya, ya mereka katakan assalamualaikum. Ya, artinya racun atas dirimu. Maka di sini ulama kita menjelaskan, kalau mereka mendoakan kita seperti ini dengan doa kejelekan, ya, maka kita ucapkan wa'alaika. Jadi kalau mereka doakan kita keburukan, kita jawab wa'alaika. Ya. Baik. Kemudian, kalau mereka, ini yang kedua, kalau mereka misalnya mengucapkan salam yang syar'i, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka di sini para ulama kita ada yang menjelaskan bahwasanya, ya, boleh untuk tidak menjawab salamnya. Tapi ada juga di antara para ulama, bahkan ini merupakan mazhabnya jumhur ulama, bahwasanya wajib menjawab salamnya mereka sebagaimana kita menjawab salamnya seorang muslim. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sadul Ma'ad pada halaman 200 pada jilid 2 halaman 425, kata beliau, wakhtalafu fi wujubir raddi alaihim, para ulama katanya berselisih dalam hal wajibnya menjawab salam atas mereka, yakni orang kafir yang mengucapkan salam yang syar'i. Mereka khilaf, ada khilaf di situ. Ya. Fal jumhuru ala wujubihi wa huwa as-sawabu. Maka mayoritas ulama berpendapat tentang wajibnya. Nah, inilah katanya pendapat yang benar. Ya. Wa qala ta'ifatun la yajibu ar-raddu alaihim kama la yajibu ala ahli al-bid'ah wa aula. Ya. Sekelompok ulama lagi selain jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib menjawab salamnya mereka ini, walaupun dia mengucapkan salam yang syar'i. Ya, sebagaimana halnya tidak wajib menjawab salamnya ahli bid'ah. Dan ini lebih utama, orang kafir ini lebih utama untuk tidak dijawab salamnya menurut mereka. Ya. Wassawabu al-awwalu, yang benar adalah yang pertama. Pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur ulama. Ya. Wal farqu anna ma'muruna bihajri ahli al-bid'ah ta'ziran lahum wa tahdhiran minhum bi khilafi ahli dhimmah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, perbedaannya bahwa kita ini diperintahkan untuk menghajar ahli bid'ah. Ya. Kita diperintahkan untuk menghajar ahli bid'ah, memboikot ahli bid'ah, memutuskan hubungan dari mereka, ya, sebagai bentuk taksir bagi mereka, pelajaran bagi mereka, dan juga sebagai peringatan tentang bahaya mereka. Bikhilafi ahli dhimmati, lain halnya dengan ahlu dhimmah, orang kafir dhimmi. Ya. Beda halnya dengan mereka. Ya. Yani yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala pernah lewat, ya, bersama saya pembahasan beliau dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Beliau jelaskan di sana tentang bolehnya menjawab padanya salam orang kafir. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian di sana juga ada penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, penjelasan yang sangat bagus, lebih terperinci dari apa yang terdapat dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau jelaskan perkara ini dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimma. Iya, ini bisa dilihat pada jilid 1 halaman 425 sampai 426. Ya, kurang lebih seperti apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Cuma di sini lebih terperinci lagi, ada dalil-dalil yang beliau bawakan, dalil yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kata penulis di sini, wal aula fa in salima qila lahu wa alayka. Fa in sallama qila lahu wa alayka. Kalau orang kafir itu mengucapkan salam, maka dia dijawab wa alaika, atasmu dan juga atasmu. Ini kalau salamnya adalah salam yang berisi doa keburukan. Tapi kalau yang salamnya adalah salam yang syar'i, maka kita jawab seperti halnya kita menjawab ya salamnya seorang muslim. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian di sini jelaskan juga oleh penulis, di antara bentuk muamalah kita terhadap orang-orang kafir, dhimmi dan semisalnya adalah wal aula al kafu an mukhalatatihi wa muamalati wa muakalati. Ya, sikap yang utama kata beliau adalah menahan diri dari ya bergaul ya, berinteraksi bersamanya, bermuamalah bersamanya dan makan bersamanya. Ini yang paling utama ya. Artinya beliau sebutkan sikap yang utama, sikap yang paling selamat. Seorang muslim itu membatasi diri dengan orang kafir. Apalagi kalau dia khawatir bisa terpengaruh dengan mereka. Ini lebih utama untuk dia jauhi. Lain halnya misalnya kalau orang kafir ini dia harapkan keislamannya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan para sahabat juga, maka mereka mendekati sebagian orang-orang kafir. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang dijadikan sebagai khirid, sebagai penunjuk jalan. Ya, dikala ada peperangan misalnya, mereka kadang diikut sertakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada maslahat di situ. Iya. Bahkan terkadang ada di antara mereka yang mau ikut menjadi relawan berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apanya maksud dari penulis di sini adalah sikap kita yang paling utama, paling selamat. Kalau kita mau selamat, jangan sampai kita terpengaruh dengan orang kafir ini, ya kita bisa terpengaruh dengan gaya hidupnya, dengan agamanya, sebaiknya kita, ya menahan diri dari berinteraksi dengan, ya orang kafir, ya ataukah bermuamalah bersamanya, ataukah ya makan bersamanya, ya. Wa minal makruhi al istirsalu ilaihi wal inbisatu kama yuf'alu bil asdiqai. Dan di antara perkara yang dibenci adalah larut bersama dengan orang kafir dan berlapang diri ya dengan mereka sebagaimana hal ini dilakukan bersama dengan para sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita. Jadi orang kafir itu jangan dijadikan sebagai sahabat. Ini di zaman kita ini sangat ya, kita heran ya. Ada sebagian di antara orang-orang Islam ya, pemuda-pemuda Islam, terkadang mereka larut bersama dengan orang-orang kafir. ia bersahabat dengannya seakan-akan orang kafir itu adalah saudaranya, misalnya makan bersama, tidur bersama, jalan bersama, kemana-mana selalu bersama dengan orang kafir, sementara dia sendiri tidak memiliki basic agama yang cukup ya untuk menghadapi segala ucapan-ucapan lontaran ya syubhat yang mungkin akan disampaikan oleh si kafir ini, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat yang harus dia ingkari di depannya. Ya, bersahabat. Ini merupakan perkara yang berbahaya. Seringkali kita dapati ada sebagian orang-orang yang murtad dari agamanya karena dia bersahabat. Apalagi di zaman kita ini ada ya, kebiasaan buruk, perbuatan buruk yang namanya berpacaran. Ya, pacarannya dengan apanya orang kafir. Nauzubillah. Nah, di sini kita tidak benarkan pacarannya, tidak. Artinya kita kasih contoh kasus realita yang ada, bahwasanya ada sebagian di antara pemuda-pemuda Islam ini yang berpacaran dengan wanita-wanita Nasara. Bahkan wanita, ada di antara wanita-wanita muslimah berpacaran dengan laki-laki kafir. Nauzubillah ya. Sampai kadang mereka masuk ke dalam jenjang pernikahan. Ya. Pacaran dulu dengan wanita Nasara misalnya. Akhirnya lama-kelamaan ya bersahabat, berteman, makan bersama, jalan bersama, kemana-mana selalu bersama. Akhirnya menikah ya atas dasar cinta ya. Kemudian ada di antara mereka yang pada akhirnya murtad. Kenapa? Karena si wanita Nasara ini lebih kuat pengaruhnya daripada si muslim ini. Ya. Yang lebih nahas lagi dan lebih parah lagi, wanita muslimah yang jahil ya, berpacaran dengan orang Nasara dan pada akhirnya menikah ya, lahir darinya anak-anak yang haram. Itu pernikahannya wanita muslimah dengan ya laki-laki ahlul kitab itu tidak sah. Semua anak yang lahir dari dia adalah anak yang haram. Ya. Nah, beda halnya kalau dia adalah laki-laki muslim menikahi wanita Nasara, maka pernikahannya sah. Tapi bukanlah pernikahan yang abadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi sebagian wanita ahlul kitab, bukan karena itu merupakan wanita pilihan. Tapi dia adalah apanya pernikahan yang dituntut oleh kondisi pada masa itu. Mereka berjihad berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ke negeri Syam misalnya, tidak ada wanita muslimah di sana, baru terbuka dakwah di sana, terpaksa para sahabat daripada jatuh dalam zina, mereka menikahi sebagian wanita-wanita Nasara. Ada di antara mereka yang masuk ke dalam Islam, ada pula yang masih bertahan di dalam agamanya. Ini dalam kondisi sempit seperti ini. Adapun kita ini seperti di Indonesia ya, banyak wanita-wanita muslimah. Bahkan kalau kita mau poligami sampai 4 orang pun masih cukup ya. Nah, ini kita pergi cari perempuan Nasara. Ya, bahkan Nasaranya Masya Allah ya, luar biasa apa namanya kekafirannya. Terkadang wanita seperti ini, wanita yang dia jadikan istri, termasuk orang-orang yang apa namanya taat beragama di kalangan mereka. Akhirnya anak-anak yang berada di bawah pengawasan dan pendidikannya ini terpengaruh dengan pendidikan dari istrinya. Ya. Tidak jarang kita temukan ada orang-orang yang menikahi wanita-wanita Nasara, kemudian lahir darinya anak-anak, anak-anaknya ini ikut beragama Nasara. Kenapa? Karena waktu ya berinteraksi antara seorang ibu dengan anak-anak ini lebih banyak daripada bapaknya. Bapaknya pergi kerja. Iya. Oleh karena itu ya, perlu kita ingatkan akan bahaya hal yang seperti ini. Jangan kita ya, larut dalam perkara yang seperti ini. Bermudah-mudahan ya, bergaul, bermuamalah, apalagi sampai menikah dengan orang-orang kafir, apakah dia ahlul kitab ataukah dia adalah selain ahlul kitab. Ya, ahlul kitab memang ada keringanan untuk menikahi wanita-wanita mereka. Ya, tapi sebaliknya, laki-laki mereka menikahi wanita-wanita muslimah, ini tidak dibenarkan dalam agama. Pernikahannya tidak sah. Apalagi dia adalah penyembah berhala ya, selain ahlul kitab. Dari kalangan orang-orang kafir, musyrikin ya. Ini lebih tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian ya. Untuk sementara kita dengarkan azan dulu, nanti setelah azan baru kita lanjutkan lagi. Tafadhol muadzin. Lanjutkan. Kemudian kata penulis menyebutkan golongan yang kedua, orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Al-Qismu Tsani, jenis yang kedua, Al-Mubtadi'u. Mubtadi'u biasa diistilahkan dengan ahli bid'ah. Biasa diistilahkan dengan ahli bid'ah. Nah, ini yang pertama. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, perlu kita pahami bahwa bid'ah itu adalah ma uhditsa fid dini min ghairi misalin sabiq. Bid'ah, sesuatu yang diadakan dalam urusan agama, tanpa ada contoh sebelumnya, atau tanpa ada dasar sebelumnya, itu namanya bid'ah. Jadi orang mengadakan ajaran, dalam agama ini dia tambahkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dasarnya dalam agama, tidak ada prakteknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintah baik ucapan ataupun berupa perbuatan. Ini namanya bid'ah. Itu dalam urusan agama. Catat di situ dalam urusan agama, sehingga kita tidak campurkan urusan dunia. Kadang-kadang orang kalau kita bicara bid'ah, bagaimana dengan pesawat? Bagaimana dengan mobil? Kan juga tidak ada di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu kalian naik unta saja. Nah, ini orang jahil namanya. Dia tidak mengerti apa itu bid'ah. Orang bicara masalah agama, dia bicara masalah dunia. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang diadakan dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Tanpa ada dasar yang mendahulunya. Tidak ada contoh yang terdahulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada. Jadi ini namanya bid'ah dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Kalau dalam urusan dunia selama itu bermanfaat, manfaatnya lebih besar daripada madaratnya, bahkan tidak ada madaratnya, nah ini dibenarkan, dibolehkan dalam agama. Seperti pesawat, buat motor, buat mobil, buat apa saja yang membawa manfaat bagi manusia. Kalau dalam urusan dunia, silakan Anda berinovasi. Silakan bikin slogan inovasi tiada henti. Tapi kalau dalam urusan agama, tidak boleh seorang itu berinovasi. Misalnya ada orang dakwah dengan musik, atau dakwah dengan nyanyian, dengan nasyid, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Padahal ada kemampuan bagi mereka untuk melakukannya, tapi ternyata tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini membuktikan bahwa berdakwah dengan cara-cara yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama. Karena ini adalah bid'ah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di sana ada definisi bid'ah yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-I'tisam pada jilid 1 halaman 50. Beliau katakan bid'ah itu adalah ibaratun an tariqatin fid din. Bid'ah itu adalah sebuah ungkapan tentang sebuah tariqah, sebuah jalan, sebuah metode dalam agama. Mukhtara'atin, yang diadakan. Jadi kalau seorang punya metode dalam beragama, diadakan, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu wa ta'ala. Metode atau cara ini dalam beragama ini, cara bid'ah ini ya menyerupai ya cara yang syar'i, mirip-mirip. Ada mirip-miripnya. Diinginkan dengannya, dimaksudkan dengannya untuk ya dengan naparnya ketika berjalan di atasnya, di atas jalan yang bid'ah ini ya adalah bersungguh-sungguh dalam menghambakan diri kepada Allah. Artinya ahli bid'ah itu kadang niatnya bagus dalam beribadah. Ya, kadang niatnya bagus dalam beribadah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian di sini kita lanjutkan ya penjelasan dari penulis. Ya. Fa in kana mimman yad'u ila bid'atin wa kanatil bid'atu bihaitsu yakfuru biha fa amruhu ashaddu minadh dhimmi. Kalau seorang ahli bid'ah itu termasuk orang yang mengajak kepada bid'ahnya, sedangkan bid'ahnya itu membuatnya kafir. Artinya bid'ahnya sampai pada tingkat kekafiran. Maka urusannya orang ini, ahli bid'ah yang seperti ini, lebih parah ya dibandingkan kafir dhimmi. Liannahu la yukiru bi jizyatin wa la yusamahu bi aqdi dhimmatin. Karena tidak di ya berikan kelonggaran baginya untuk membayar jizya, dan tidak pula diberikan ya kelowongan untuk melakukan apanya dhimmah ya, untuk mendapatkan dhimmah jaminan ya. Iya. Beda halnya dengan kafir dhimmi. Kafir mu'ahad, kafir musta'min ya. Ya. Jadi misalnya ada ahli bid'ah yang hidup di negeri kita ini, memiliki bid'ah yang membuatnya sampai kafir. Misalnya dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi, ataukah dia meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama selain Islam. Maka orang ini jamaah sekalian kafir, keluar dari Islam, dia murtad ya. Dan kalau dia mengajak kepada bid'ahnya jamaah sekalian, kepada pemahaman bid'ahnya, pemahaman barunya yang seperti ini, dan sangat berbahaya karena bisa mempengaruhi kaum muslimin, maka ahli bid'ah yang seperti ini harus ya diberikan ketegasan, bahkan boleh bagi pemerintah untuk memberikan hukuman baginya. Ya. Karena bid'ahnya sampai tingkat kekafiran, boleh bagi pemerintah untuk membunuh orang yang seperti ini, berikan hukuman ya ta'zir berupa pembunuhan. Karena dia sudah murtad dengan kekafirannya. Awalnya dia adalah muslim tapi kemudian murtad gara-gara kekafirannya. Ya. Baik, wa in kana mimman la yakfuru biha. Kalau ahli bid'ah ini termasuk dari kalangan orang yang tidak kafir gara-gara bid'ahnya, fa amruhu bayyinun bainahu wa bainallahi ta'ala akhaffu min amril kafiri la muhalata. Maka urusannya orang yang seperti ini antara dia dengan Allah Ta'ala lebih ringan dibandingkan urusannya si kafir tadi, si mubtadi' ahli bid'ah yang kafir tadi. La muhalata, pasti demikian keadaannya. Walakin al-amra fil inkari alaihi ashaddu minhu alal kafir. Hanya saja ya permasalahan dalam mengingkari kemungkarannya ahli bid'ah ini, jenis yang kedua ini, ya lebih berat, ya lebih keras dibandingkan melakukan pengingkaran terhadap si ahli bid'ah yang kafir tadi. Ya, dibandingkan golongan yang pertama tadi. Ya. Taib. Lianna syarrul kafiri ghairu muta'addin, karena keburukannya orang kafir, apalagi kalau kekafirannya nyata-nyata menyelisihi Islam, ya. Dalilnya jelas. Ya. Jadi karena keburukannya orang kafir ini tidak menjalar. Liannahu la yultafatu ila qauli. Karena orang kafir itu tidak ditoleh ucapannya. Bi khilafil mubtadi'i, beda halnya dengan seorang mubtadi'ah, seorang ahli bid'ah. Ya. Alladhi yad'u ila bid'atihi, yang mengajak kepada bid'ahnya. Liannahu yasumu annama yad'u ilaihi haqqun. Karena ahli bid'ah yang seperti ini, golongan yang kedua ini, mengajak kepada bid'ahnya tadi ini, ya. Ya, karena dia mengaku, mengklaim bahwasanya apa yang dia serukan, apa yang dia dakwahkan itu adalah kebenaran. Makanya perlu diberikan pengingkaran yang lebih keras dibandingkan orang kafir yang sudah nyata-nyata kekafirannya. Jelas ya? Taib. Fayakunu sababan ligawayatil khalqi, sehingga dia menjadi sebab bagi tersesatnya manusia. Gara-gara ini ahli bid'ah ini yang mengajak kepada bid'ahnya, kadang pun dia mengajak kepada bid'ahnya, dia bisa, dia datangkan dalil untuk mendukung bid'ahnya, walaupun dalil-dalil ini tidak menguatkan dia. Kalau kita cerna dengan baik, kita kembalikan kepada kaidah-kaidah syariat. Tapi orang awam kan banyak, mereka tidak mengerti penempatan dalil. Sehingga kalau tidak diberikan pengingkaran yang keras, ini akan melahirkan kerusakan yang besar, merata di masyarakat, karena akan banyak orang yang akan mendukungnya. Ya, taib. Fasyarruhu muta'addin, jadi ahli bid'ah yang seperti ini, itu keburukannya menjalar. Faidharu bugdihi wal inkita'u anhu wa mu'adatuhu wa tahkiruhu wa tasni'u alaihi bi bid'atihi wa tanfirun nasi anhu ashaddu. Oleh karena itu, menampakkan kebencian kepadanya, ya, memutuskan diri darinya, kemudian memusuhinya, ya, menghinakannya, ya, dan memberikan pengingkaran yang keras atasnya karena bid'ahnya, serta membuat manusia jauh darinya, ya, ini harus katanya lebih asyad, lebih apanya keras dibandingkan orang kafir itu sendiri. Ya. Baik. Fa ammal mubtadi'ul amiyu alladhi la yaqdiru ayyadu wa la yukhalifu wa la yukhafu al-iktida'u bih. Adapun ahli bid'ah yang awam, yang tidak mampu untuk berdakwah, mengajak orang kepada bid'ahnya, tidak pula dikhawatirkan ada orang yang akan berteladan kepadanya, ada orang yang ikut sama dia, ya. Fa amruhu ahwan, maka urusannya orang yang seperti ini lebih ringan. Wal aula ayu talattafa bihi fin nushhi. Ya, tindakan yang paling utama untuk orang ini, kita berlaku lembut bersamanya dalam memberikan nasihat. Fa inna qulubal awami sari'atu taqallubi, karena hatinya orang-orang awam yang minim pengetahuan agamanya itu sari'atu taqallub, mudah untuk berubah. Tinggal kita pintar dekati dia, nasihati dia, pahamkan dia. Fa illam yanfa an-nusha fa illam yanfa an-nushu wa kana fil iradi anhu tadbihun li bin'atihi fi 'aini taakkada istihbabul iradi anhu. Kemudian sikap berikutnya, kata penulis, kalau nasihat itu tidak memberikan manfaat baginya, bagi ahli bid'ah yang awam ini, Sedangkan di dalam berpaling darinya terdapat ya takbih li bid'ati. Terdapat apanya? Pernyataan buruknya bid'ah, ya bid'ahnya. Maka ya ditekankan di sini anjuran untuk berpaling darinya. Ya. Jadi kalau ada maslahatnya kita berpaling darinya, ya kita jauhi, kita tidak omongi dia supaya dia merasa bahwasanya dirinya bersalah. Maka ini katanya lebih utama untuk dilakukan. Karena ini tindakan yang bermanfaat baginya. Paham ya? Wa in ulima anna dhalika la yu'athiru li jumudi tab'ihi wa rusukhi i'tiqadihi fi qalbi fal i'radu anhu aula. Kalau diketahui bahwasanya hal itu tidak memberikan pengaruh karena kejumudan tabiatnya, ya, kekerasan tabiatnya dan kedalaman ya keyakinannya di dalam hatinya yakni terhadap bid'ah itu, maka berpaling darinya lebih utama. Tapi bukan maknanya kita berpaling secara total. Ini yang perlu dipahami, ya. Li'anna al-bid'ata idza lam yubalag fi takbihiha sya'at bainal khalqi wa amma fasaduha. Karena bid'ah itu apabila tidak sungguh-sungguh dijelaskan keburukannya, ya, diterangkan keburukannya, maka akan tersebar di kalangan manusia bid'ah tersebut dan akan menyebar ya kerusakan bid'ah tersebut. Ya. Nah, ini apa namanya? Ya. Sikap yang diambil oleh seorang muslim ketika melihat ada orang yang melakukan bid'ah. Intinya bahwa dalam perkara ini seorang yang bersikap itu harus berada di atas bayyinah, keterangannya di atas ilmu. Dengan ilmunya dia bisa mempertimbangkan kalau saya sikapi begini maka akan dia sadar, dia akan mendapatkan manfaat, dia akan meninggalkan bid'ahnya. Oh begini bagus saya lakukan. Setelah itu dia lihat kayaknya kalau saya jauhi dia tidak akan apanya bertobat. Ya. Kalau begitu coba saya dekati. Ya. Tapi dengan syarat kita aman, jangan sampai kita yang terseret. Paham ya? Jangan sampai kita yang terseret. Kita lihat orangnya awam tidak terlalu ini berpengaruh sama kita. Kita lebih apanya ya kuat ilmunya daripada orang ini, maka di sini apa namanya kita ya ambil sikap ya yang lebih lunak kepadanya supaya dia apa namanya dia bisa sadar. Tapi kalau dia orangnya berbahaya, apalagi dia ustadznya, dia bisa pertahankan bid'ahnya, bahkan kita yang diseret, ini jangan coba-coba dekat. Ya. Karena semua tindakan kita dibangun di atas kemaslahatan pribadi kita. Ya, secara khusus sebelum kita memikirkan kemaslahatan pribadi orang lain, kita dahulukan kemaslahatan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ingin orang lain baik, tapi ternyata justru kita yang larut dan terbawa. Hadirin sekalian yang kami muliakan, masih ada satu jenis ini. Atau kita sholat dulu, sambung sedikit setelah sholat. Ini tinggal sedikit, ya. Tanggung kalau ini ya. Ada orangnya di atas ya. Iya boleh. Iya. Nggak mesti saya, boleh juga akhwat di atas ya. Oh gitu ya. Iya sebelum sholat ya. Kepada jamaah saya minta maaf, ini ada saudara kita yang hadir di majelis kita di atas, asalnya beliau ya beragama Nasoro, ya Kristen, kemudian alhamdulillah malam ini ingin masuk ke dalam Islam, maka beliau minta agar saya mengislamkan beliau. Dan panahnya insyaallah taala kita akan bimbing, dan setelah itu saya harus jelaskan sedikit kalimat syahadatain supaya keislamannya bisa lurus dan benar. Maka saya minta waktunya sedikit jamaah supaya saudari kita ini segera masuk ke dalam Islam. Karena kenapa saya tidak tunda setelah sholat? Karena nyawa itu kita tidak tahu kapan Allah tarik. Taib. Ada mic di atas? Jadi jenisnya seperti sebelumnya yang ada, kita kosongkan dulu di pengintahan. Jadi sebelumnya kita sebelumnya. Jadi ibu yang berburu di belakang agak cepat sedikit yang maju. Dan bagi yang sedang untuk ditemani satu dua orang atau rumah untuk menemani ke bawah. Ada mic-nya di belakang? Ada, Ustaz. Oh iya. Yeah. Oh iya, iya. Iya. Istrinya Mansur temani supaya ada penghubungnya. Sudah ada orangnya? Sudah siap mic-nya? Oh iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, malam hari ini kita menjadi saksi atas keislaman saudari kita. Ada namanya? Heni. Ya, saudari kita Heni. Ya. Dan ini merupakan sebuah karunia yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu sebagai seorang muslim atau muslimah. Karena tidak setiap orang dipilih untuk menjadi muslim atau muslimah. Oleh karena itu, keislaman ini harus kita jaga dengan baik. Maka pada malam hari ini, alhamdulillah di majelis kita ini banyak saudara-saudara kita, saudari-saudari kita insyaallah taala yang menjadi saksi atas keislaman saudara kita Heni. Untuk menyingkat waktu, maka kita mulai pengislaman ini, dan saya minta kepada saudari Heni untuk mengikuti ucapan saya. Yeah. Dan ini hanya sekali kita ucapkan saja. Jadi tidak ada istilahnya latihan ya. Langsung masuk saja. Tidak seperti orang yang akad nikah itu ya. Kadang dicoba-coba ya. Kalau ini kita langsung. Taib. Nah, sekarang kita mulai. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya kalimat syahadatain yang diucapkan oleh saudari kita Heni. Dengan kalimat syahadatain ini beliau sudah resmi menjadi wanita muslimah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi saksi bagi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, bahwasanya ada saudari kita dahulu yang telah menyatakan dirinya menjadi seorang muslimah. Kemudian di sini perlu saya jelaskan pertama tentang makna kalimat syahadatain. Kemudian yang kedua, kewajiban-kewajiban yang harus segera ditunaikan oleh seorang muslim atau muslimah. Yang pertama tentang makna dari kalimat syahadatain. Syahadat itu artinya persaksian, pengakuan, ya pernyataan, pengikraran, ya bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, yang boleh untuk disembah, yang boleh untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini, seorang menunggalkan Allah dalam ibadahnya, dalam peribadahannya, di dalam penyembahannya. Maka tidak ada sembahan yang dia sembah, tidak ada makhluk yang dia ibadahi, yang dia ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini hal yang seperti ini, ya, kemudian dia mati di atas kalimat tauhid ini, maka dia mati insyaallah taala ada janji surga baginya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya tentunya disertai syahadat yang kedua Muhammadur Rasulullah, ya. maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama harus kita yakini, bahwasanya semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia harus kita hapus dalam kehidupan kita. Kemudian hanya satu kita tetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang manusia ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, wajib baginya untuk hanya memberikan ibadahnya, mengarahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh dia ya berdoa kepada makhluk. Misalnya orang Nasoro berdoa kepada Nabi Isa karena dia dianggap sebagai anak Tuhan, bahkan sekarang sudah diangkat menjadi Tuhan. Ini tidak boleh, tidak benar seperti ini. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan dalam suratul Maidah, beliau sendiri berlepas diri dari orang yang mengangkat beliau sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita menyembelih hewan, tidak boleh kita sembelih untuk selain Allah. Ya, kita mengerjakan ibadah salat atau kita berpuasa misalnya, semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal, kita mengharap ya pertolongan misalnya, keselamatan, jodoh, rezeki, jangan sekali-kali minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ilah kita, sembahan kita satu-satunya, tempat bergantungnya hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipahami oleh seorang yang masuk ke dalam sembahan yang hak, yang benar, yang patut untuk diberikan ibadah baginya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik. Ini sekilas tentang makna la ilaha illallah. Ini harus kita yakini sedalam-dalamnya, kita harus pelihara, kita harus jaga. Tentunya kita jaga dengan ilmu agama. Kemudian makna syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya, utusannya. Dengan kalimat ini kita mengikrarkan, mengakui, meyakini, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya ya teladan kita, imam kita yang wajib kita ikuti. Karena dengan kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh syariat yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh lagi seorang muslim mengikuti syariatnya Nabi Musa yang ada di dalam Taurat. Tidak boleh lagi seorang muslim mengikuti syariatnya Nabi Isa yang ada di dalam Injil. Apalagi keduanya sudah ditahrif, diselewengkan, diutak-atik, tambah tidak boleh lagi. Andaikan ada Taurat asli, Injil asli misalnya, tetap tidak boleh kita ikuti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menghapuskan syariat dari kedua panitia kitab ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan tsumma tabatumuhu laqad dalaltum." Andaikan Nabi Musa itu hidup, ya, dia bisa hidup, artinya kembali ke alam dunia ini, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yakni setelah keislaman kalian, laqad dalaltum, maka sungguh kalian telah salah jalan, ya, sesat. Kalau Nabi Musa saja kita ikuti, ya, hidup, ya, di zaman kita ini, kemudian kita ikuti, kita jadi sesat, ya. Sama halnya kalau kita mengikuti Nabi Isa, ya, ikuti syariatnya, tidak boleh, ya. Dan seorang muslim ketika menyatakan keislamannya tidak boleh meyakini adanya nabi dan rasul yang apanya datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan la nabiyya ba'di, ana khatamun nabiyyina, saya adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Oleh karena itu Nabi Isa ketika turun dari langit nanti di akhir zaman, paham ya? Dan beliau itu belum mati sampai sekarang ya. Beliau hidup di sana. Itu beliau nanti turun bukan lagi sebagai seorang nabi dan rasul, tapi sebagai salah seorang di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau nanti datang di akhir zaman ya, memerintahkan seluruh pengikutnya yang mengklaim sebagai pengikutnya beliau untuk masuk ke dalam Islam. Siapa yang tidak mati, apanya masuk ke dalam Islam, beliau perangi. Beliau akan mematahkan salib-salib. Beliau akan membunuhi babi-babi. Itu nanti di akhir zaman. Karena beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ya, pernyataan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, wa asyhadu anna Muhammadan ya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hambanya, dan rasulnya, wa rasulu, dan rasulnya Allah. Kita meyakini dua hal ini pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah hamba, artinya dia adalah makhluk yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengangkat beliau sebagai Tuhan atau setara dengan Tuhan atau menganggapnya sebagai anak Tuhan misalnya, ini tidak boleh ya. Tapi kita tetapkan beliau sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan bangsa manusia untuk menyelamatkan manusia dari kesesatannya, dari kekafirannya ya. Kemudian dengan menetapkan beliau sebagai seorang rasul, ada kewajiban di pundak kita untuk menaati beliau. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, tidaklah apanya diutus seorang rasul kecuali ya, rasul itu harus ditaati dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ ada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Bagaimana caranya kita mengikuti dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan cara kita mengikuti Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya, sabda-sabdanya, perbuatan-perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dituliskan, diabadikan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab hadis. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita dan khususnya saudari kita Heni, bahwa kewajiban kita berikutnya setelah kita bersyahadatain harus kita belajar dan mengilmui Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di masjid kita ini hampir setiap malam ya ada pengajian. Ya bagus Anda ikuti pengajian yang ada di sini, khususnya pengajian Kitab Tauhid ya. Malam apa itu? Malam Kamis ya. Ini harus Anda perdalam masalah tauhid, karena di situ Anda harus ya memahami bagaimana cara mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ya ibadahnya, ya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga Tamam Ar-Razi rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama itu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Dan sebaik-baik jalan untuk menjaga keislaman kita itu adalah dengan mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Kalau ada orang setelah Islam murtad, itu karena dia tidak pelihara keislamannya dengan ilmu. Oleh karena itu nasihat saya kepada saudari Heni, rajin-rajin untuk hadir majelis ilmu, majelis ta'lim, hadir pengajian, kajian seperti ini. Ini sangat membantu Anda dalam istiqomah di atas Islam. Kemudian perkara yang berikutnya perlu saya jelaskan di sini, terkait dengan kewajiban saudari Heni. Ya, setelah Anda menyatakan keislaman, ya, nanti pulang ke rumah, ya, nanti Anda mandi wajib, ya, atau istilahnya mandi junub. Ya, caranya adalah pertama kita cuci tangan 3 kali, kemudian kemaluan 3 kali, kemudian kita berwudu seperti ketika kita hendak sholat. Ya, seperti ketika kita hendak sholat. Kemudian, ya, ambil air cidukan dengan menggunakan cidukan tangan, basahi kepala sebelah kanan. Ya, kemudian cidukan berikutnya sebelah kiri. Kemudian setelah itu di tengah, ya, atau boleh langsung juga disirami langsung, ya, seluruh badan dari kepala ke bawah. Ya, dan ini kewajiban kita setelah menjadi wanita muslimah, ya. Ya, dan kalau sekarang ini belum sempat, ya, artinya mandi, ya, ya, dan Anda ingin langsung sholat, silakan Anda sholat, tapi lebih utamanya Anda nanti sholat ketika selesai mandi wajib. Ya. Kemudian kewajiban Anda yang berikutnya adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat subuh, duhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Ya. Adapun cara-caranya Anda harus terus belajar. Ya, nanti ada teman-teman mungkin di masjid ini, wanita-wanita muslimah yang mendahului Anda dalam keislaman, insya Allah bisa membantu Anda untuk, ya, melaksanakan sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita minta juga kepada akhwat-akhwat di atas, saudari-saudari muslimah, supaya ada di antara mereka yang bersiap menuntun beliau cara mandi wajib dan cara sholat fardu. Ya. Kemudian masih banyak lagi di sana kewajiban-kewajiban yang lain, tapi ini yang paling mendesak. Ya, sebentar lagi ada puasa Ramadan, ya, yang akan kita lakukan insyaallah taala. Ya, ini juga kewajiban Anda. Kalau Anda adalah orang yang kaya, ada kewajiban mengeluarkan sedekah yang disebut dengan zakat, ya. Tapi itu kalau Anda punya harta yang mencukupi kadar harusnya dikeluarkan zakat darinya. Baik. Kemudian ada kewajiban berhaji bagi Anda jika mampu, ya. Kalau mampu, ya, segera berhaji. Iya. Supaya kalian juga segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberziarah ke rumahnya. Di sana Anda boleh, ya, perbanyak berdoa di sana supaya ditegarkan di atas Islam. Kalau perlu Anda menangis di depan, berdoa di depan Ka'bah, ya, Allah melihat Anda di atas langit sana, ya, keluarkan, teteskan air mata sebagai pertama kesyukuran kita karena masuk ke dalam Islam. Kemudian tangisan kita karena kita selama ini, ya, sudah diberikan umur dan begitu banyak nikmat, tapi kita lalai, ya, dan alhamdulillah kita sudah masuk Islam. Kita ucapkan, ya, kalimat-kalimat istighfar, ya, astaghfirullah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala itu akan memberikan, ya, kelapangan hidup bagi kita. Dan ketahuilah secara khusus saudari Heni bahwa apa yang Anda pernah lakukan di masa kekafiran, ya, berupa dosa-dosa, apakah dia dosa besar atau dosa kecil, insyaallah taala itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda diampuni pada malam hari ini dan Anda bersih dari dosa, seperti bersihnya seorang bayi ketika dia baru lahir dari perut ibunya. Taib. Saya pribadi, Ustaz Abdul Qadir, ya apa namanya, merasa ikut ya berbahagia pada malam hari ini. Dan kepada teman-teman ya yang hadir, tolong doakan beliau supaya beliau istiqomah di atas agama Islam. Dan kepada saudara ini juga saya ingatkan supaya banyak berdoa. Ya, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, agama Islam. Kalau belum bisa Arabnya, Indonesianya saja dulu. Perbanyak doa itu ya, karena ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf khususnya kepada jamaah sudah mengambil waktu begitu banyak, tapi ini karena ada momen ya penting kita dahulukan, maka saya dahulukan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.